Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran Hilyatul Alimil Mu'allim wa bulwatu talibil muta'allim karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali wafaqahullah. Halaman 77 masih tentang faedah yang terakhir yang disebutkan di sini dari hadis Jibril alaihi salam, yaitu tentang memilih guru yang diambil ilmunya. Faedah ini diambil dari lafaz apa, Agung? Dalam hadis Jibril. Lafaz yang mana yang menunjukkan kalau mau belajar itu harus memilih guru yang tepat? Salman. Nah, pada kalimat hadza Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Orang ini yang datang di majlis saat itu adalah Jibril alaihissalam, datang kepada kalian mengajari agama kalian. Menunjukkan seorang itu bisa dia mengajar ilmu dan bisa diambil darinya ilmu bila dalam keadaan dia itu ma'ruf, dikenal siapa dia, namanya, dan juga dikenal ketakwaannya, keadilannya, keistiqomahannya. Nah, sebagaimana ma'ruf siapa itu malaikat Jibril Ruhul Amin. Nah, Sayyidul Malaika. Nah, di sana ada ucapan salaf yang sudah kita baca tentang faedah ini. Apa kalimatnya dan siapa itu salafnya? Haris. Kalimatnya apa? Jatuh dari sana. Tarik. Raib. Habib. Ini Pak Sabudin. Gimana kalian? Inna hadal ilma dinun. Siapa yang lebih lengkap bisa? Lebih lengkap lagi bisa? Ya betul. Nah, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru. Nadhara yanzuru. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Apa artinya? Ya, bahasa budit. Dari siapa kalian mengambil agama kalian? Nah, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini yang kamu pelajari ini agamamu. Maka unzuru, lihatlah, perhatikanlah. Amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kalian mengambil agama kalian? Yang kalian pelajari, yang kalian hadiri dari majelis ilmu, itu nanti yang akan menjadi agama kalian. Karena dari situlah kalian akan menanamkan akidah, keyakinan. Dari situlah kalian akan berakhlak. Dari situ kalian akan memiliki penilaian-penilaian. Ya. Baik yang sifatnya ibadah ataupun muamalah. Sehingga itu adalah agama kalian. Oleh karena itu, lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Untuk jangan sembarangan mengambil ilmu, mendatangi majelis ilmu. Sampai dilihat dulu siapa yang hendak kamu ambil ilmunya itu. Apakah dia orang yang bertakwa, adil, orang yang istiqamah? Kalau iya, maka ambil darinya ilmu sebaik-baiknya. Jadi kalau tidak, kamu tahu darinya banyak sekali apa? Penyimpangan-penyimpangan. Entah itu penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, rusaknya akhlak, buruknya ibadah, maka orang yang seperti ini tidak pantas kamu ambil darinya ilmu. Karena apa? Dia tidak akan menyampaikan kecuali apa yang semisal keadaan dia. Nah, jelas ya. Maka yang namanya al-bid'ah, al-hizbiyun, mereka orang-orang yang tidak pantas diambil darinya ilmu. Karena mereka sendiri telah rusak agamanya. Bagaimana bisa kamu mengambil orang ilmu dari orang yang sudah rusak agamanya? Nah, jangan terpukau hanya karena apa? Orang itu hafal Quran, bagus baca Qurannya, enak dengernya itu. Kan ada ya, seperti Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah, beliau imam di masanya, tapi terpengaruh dengan Syiah. Apa yang menyebab dia terpengaruh? Sebabnya disebutkan ketika dia masuk ke masjid dan dia melihat di situ ada seorang Syiah yang ahli ibadah, dikenal kekhusyuannya, bagus ibadahnya, sehingga apa? Kagum. Ternyata orang Syiah yang gak jelek-jelek amat gitu. Ternyata orang Syiah ya ada juga yang soleh, yang kayak gini. Akhirnya goncang. Ya. Yang harusnya bersikap tegas, mentahdir Syiah Rafidhah, mulai kalimatnya apa? Tidak lagi tegas, goncang, terpengaruh dengan ibadahnya. Nah, ini bahayanya. Padahal belum saja apa? Mendengar bicaranya, ya kan? Baru melihat. Makanya ini yang sangat ditakutkan oleh salafus salih dahulu. yaitu ahli bid'ah yang ahli ibadah. Ahli bid'ah tapi ahli ibadah. Ini bisa mempengaruhi orang. Nah, baca Qur'annya bagus, sholatnya Masya Allah, qiyamul lailnya, puasanya, ini mempengaruhi sekali. Nah, sebagaimana juga kisahnya siapa? Imran bin Hittan, yang menikahi seorang wanita Khawarij. Awalnya niatnya dia apa? Ya, nanti didakwahi. Ini ya. Nanti dinasihati, didakwahi. Ternyata apa? Menikah, bukan dia yang mendakwahi, justru dia yang mana apa? Terpengaruh. Sampai menjadi apa? Khariji tulen. Khariji tulen. Bahkan dia memuji ya, pembunuh Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang syahid. Mati sebelum kemakam. Simpan di sini. Itu lihat bagaimana buruknya pengaruh. Ya. Bukan cuma guru yang diambil ilmu ya. Teman dekat, istri itu kalau enggak beres akidahnya, bahaya. Orang yang tadinya saleh bisa berubah menjadi orang yang rusak. Nah, dan contoh-contoh lain banyak sekali dari sejarah orang-orang terdahulu. Ya, akibat apa? Bergabung dengan orang yang rusak. Nah, agamanya. Maka harus apa? Hati-hati. Nah, belajar yang penting manfaatnya untuk memperbaiki akidahmu, memperbaiki ibadahmu, memperbagus akhlakmu, muamalahmu. Tidak diinginkan dari belajar itu sekedar apa? Ya ini hiasan di lisan. Atau ingin dapat gelar, ingin terkenal atau yang semisalnya. Kita belajar tujuannya untuk apa? Memperbaiki diri ya, agar bisa istiqamah di dalam menjalani kehidupan dunia dan bisa diharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha dengan kita. Walaupun ya mungkin enggak seberapa ilmunya, tapi betul-betul istiqamah. Ini lebih baik daripada orang yang belajar enggak peduli dari siapa dia belajar, jadi orang hebat tapi rusak agamanya, rusak pemikirannya. Untuk apa? Itu hanya menjadi apa? Hujjatun alaih. Hujjah yang akan menghancurkan dia sendiri. Nah. Dan sudah kita baca juga bagaimana berita dari Nabi SAW tentang siapa sesungguhnya orang yang mengemban ilmu ini di setiap masa dan apa ciri-cirinya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sudah kita baca bahwa yang mengemban ilmu ini adalah al-udul, orang-orang yang adil, yang dikenal bagaimana keislamannya, keistiqomahannya, menunjukkan bahwasanya apa? Pembawa ilmu ini harus dalam keadaan ma'ruf, dikenal keadilannya. Maka keadilan seorang pembawa ilmu dalam ilmu hadis itu menjadi apa? Syarat diterimanya hadis. Syarat diterimanya hadis. Dan yang namanya keadilan itu adalah apa? Tidak sekedar orang itu muslim, tapi betul-betul apa? Di samping dia muslim, dikenal juga keistiqomahannya, selamatnya dia dari kefasikan dan yang merusak muru'ah. Itu orang adil. Inilah yang dikatakan pembawa ilmu. Apa ciri mereka yang disebut dalam hadis yang sudah kita baca kemarin? Ada berapa itu? Ada 3. Pak Abu Ahmad. Ali. Apa cirinya? Hajarat. Ini. Baik, apa cirinya? Agung. Nah, di antara cirinya mereka itu meniadakan pentawilan, penafsiran orang-orang yang jahil tentang agama. Bahwasanya ada orang itu berbicara tentang agama, membacakan ayat Al-Quran, membawakan hadis Nabi, kemudian dia maknakan tidak sebagaimana mestinya. Ini namanya apa? Ta'wil jahilin. Maka orang yang mengemban agama ini tidak tinggal diam. Mereka akan tampil untuk menghilangkan kemungkaran itu. Takwilnya orang-orang yang jahil. Entah itu dengan ucapan, lewat ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, diingatkan masyarakat, diingatkan umat, ya, penyimpangan, ya, atau kesalahan, penafsiran orang yang bodoh tadi, diluruskan makna yang benar, ya, atau lewat tulisan, ya, kemudian disebarkan agar umat bisa selamat dari penafsiran yang salah tadi. Nah, ini ciri yang pertama. Bagaimana kita contohkan kemarin apa? Contohnya kemarin apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Dipakai hadis ini hadis sahih. Ada dalam Al-Bukhari dan yang lainnya. Untuk kemudian membolehkan orang memandang apapun yang sifatnya indah, termasuk apa? Wanita. Dengan dalil hadis ini katanya. Ini jangan dikira enggak ada. Ada dari kalangan siapa? Sufia. Ya. Zanadiqa. Seperti itu pemahamannya. Juhal. Orang-orang bodoh. Dibantah oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan beberapa risalah yang membantah ini pemahaman. Tidak benar. Itu tanda apa? Orang yang sudah dikuasai oleh syahwat sehingga tidak punya yang namanya basirah. Tidak bisa orang yang hatinya rusak, dikuasai dengan syahwat untuk memahami hadis dengan benar. Dia akan bawa kepada hawa nafsunya. Nah, ciri yang kedua apa? Salman. Nah, menghilangkan penyimpangan. Nah, orang-orang yang hulu. Ya Allah. Tahrif al-ghalid. Jika ada orang membawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian disimpangkan artinya. Dia tahu benar apa yang benar, tapi dia pilih yang salah. Ya. Karena sikap ghulu. Ghulu. Berlebihan. Melampaui batas. Seperti dalam ayat innallaha ya'murukum an tadbahu baqara. Orang itu tahu apa makna baqara, sapi betina. Tapi ada orang ghulu dari kalangan Rafidhah, dia mengartikan baqara ini apa? Ini Aisyah, artinya Aisyah. Bagaimana diterjemahkan seperti itu, dari mana? Kamus mana yang terjemahannya baqara itu Aisyah? Kalau memang rujukannya kamus. Atau riwayat asar sahabat mana yang menafsirkan baqara dengan Aisyah? Tidak ada. Sebabnya itu apa? Karena hulu, kebenciannya kepada Ummul Mukminin membuatnya buta. Ayat yang harusnya maknanya ditempatkan pada makna yang benar disimpangkan kepada makna yang jauh. Tidak ada kebenarannya. Namanya tahrif. Ya. Atau ada lagi contoh yang lain dari tahrif itu seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman ya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsyi, di atas arsy, istawa. Istawa yang arti asalnya itu apa? Tinggi, berada di atas arsy. Diartikan dengan istaula. Istawa ay istaula. Maksudnya menguasai. Allah itu menguasai arsy. Dibantah oleh para ulama. Tidak benar istawa diterjemahkan dengan istaula, menguasai. Seperti ada yang di buku-buku apa mushaf terjemahan kalian itu, coba buka terjemahan kalian itu. Nah, itu buku terjemahan. Nah, mushaf terjemah. Pas ayat ini surat Taha. Nah, kalian baca di situ terjemahnya apa? Diartikan menguasai. Ini istaula. Padahal istawa bukan artinya istaula. Istawa artinya ala wartafa, tinggi dan di atas. Bukan menguasai. Tapi begitulah, itu namanya apa? Tahrif. Ini orang yang ghulu. Kenapa? Mereka punya keyakinan yang ghulu. Ini kalau diartikan istawa dengan ala, itafa'an, itu nanti berarti konsekuensinya Allah itu ada pada satu arah, gitu ya. Sementara gak mungkin Allah itu ditentukan pada satu arah. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di belakang, tidak di depan. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Pokoknya jangan ditetapkan begitulah. Nanti kayak makhluk. Wah, gitu. Nah, ini sifat apa? Hulu. Nah, Allah subhanahu sendiri yang memberitakan bahwasanya dia berada di atas arsy. Ya kan? Dan itu tidak bertentangan hatta dengan akal yang sehat, ya. Karena keberadaan Allah di atas itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Sesuatu itu semakin tinggi dan semakin tinggi, makin mulia. Dan Allah Maha Tinggi. Maka tidak apa? Bertentangan dengan akal, bahkan dengan fitrah sekalipun. Ketika seseorang itu berdoa, kemana dia mengarahkan doanya? Ke atas, ya kan? Begitu. Sehingga pemahaman yang hulu. Ya. Dan ini dibantah oleh para ulama, para orang yang adil. Nah, diluruskan, didudukkan permasalahannya. Yang ketiga apa? Tarik intihal al-mubtilin, apa itu tadi? Ini ajaran-ajaran yang batil, yang bukan dari agama, dimasukkan ke dalam agama. Ini segala bentuk kebid'ahan. Maka cirinya para ulama yang adil yang membawa agama ini, mereka pun akan memerangi orang-orang seperti itu. Paham ya? Maka kalau kita memahami betul hadis ini, tahulah kita siapa orang yang pantas diambil ilmu daripadanya, apa alamatnya, ciri-cirinya. Nah, intinya apa? Mereka semua adalah orang-orang yang betul-betul menegakkan al-amru bin ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan mereka lakukan itu sebagai bentuk an-nasiha. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha. Ketika ditanya liman, untuk siapa? Maka beliau menjawab, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatin muslimin, wa amati. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin, dan untuk keseluruhan kaum muslimin. Nasihat untuk Allah, yakni bagaimana Allah Ta'ala itu dikenal dengan sebenar-benarnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Nah, tidak dibiarkan kalau ada orang yang apa, punya keyakinan yang tidak benar tentang Allah. Sebagai nasihat. Nasihat untuk kitabullah, agar kitabullah itu dibaca, difahami dengan pemahaman yang benar, ditafsirkan dengan tafsiran yang benar. Kalau ada yang tidak membacanya, diingatkan ya, untuk hendaklah kamu membaca, mentadaburinya. Kalau ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang tidak benar, tidak didiamkan, tapi diluruskan. Begitu. Nasihat juga untuk rasulnya. Bagaimana rasul itu diberikan haknya, ditaati, diikuti. Maka kalau ada orang yang tidak menaati rasul atau mengambil dari selain rasul di dalam agamanya, maka diingatkan. Begitu. Itu namanya nasihat untuk rasul. Nasihat untuk para imam kaum muslimin agar diberikan haknya, ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh memberontak, tidak boleh menghinakan, menjatuhkan kedudukannya di hadapan masyarakat. Ya. Kalau ingin nasihatnya, nasihati secara baik. Begitu. Nasihat juga untuk semua kaum muslimin dengan memberikan masing-masing haknya. Yang orang tua diberikan haknya. Ya, yang tetangga diberikan haknya, yang tamu diberikan haknya. Yang sakit diberikan haknya, yang meninggal diberikan haknya. Nasihat untuk semua. Sehingga ad-dinun nasiha, agama ini adalah apa? Nasihat. Para ulama yang berbicara seperti itu, yang membantah ahli bid'ah, yang meluruskan kebodohan orang yang bodoh, ya, kemudian sikap hulu, itu semua tujuannya satu, yaitu an-nasihat. Sebagai bentuk apa? Nasihat. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada kebencian dan kerusakan tidak memahaminya. Justru memahami tindakan seperti ini apa? Sebagai bentuk kekacauan. Ya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, ya, dakwahnya dibilang apa? Wah, ini pemecah belah. Nah, ini orang enggak pernah apa? Ingin kaum muslimin itu tenang. Nah, itu. Subhanallah, ini adalah apa? Persangkaan yang buruk. Ketenangan seperti apa yang kamu inginkan? Bagaimana bisa kamu tenang ketika melihat di hadapanmu kekufuran, kebid'ahan, ya, penyimpangan-penyimpangan? Padahal Nabi SAW bersabda apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, fa in lam yastati' fa bi lisanih, fa in lam yastati' bagi qalbi wa dzalika adzaful iman. Siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia punya kekuatan, punya kekuasaan, misalkan dia sebagai kepala rumah tangga, lihat di rumah anaknya ini beler, sholatnya enggak benar. Jangan dibiarkan. Diperbaiki. Begitu ya. Atau di rumah ada hal-hal yang mungkar, yang rusak, yang dibiarkan, diperbaiki. Karena dia punya kekuasaan dengan tangan, rubah dengan tangannya. Paham? Kalau dia tidak mampu karena dia tidak punya kekuasaan, ya, fabilisani, dengan lisan, ya, dengan nasihat, diingatkan. Misalkan di jalan, ya, ada kemungkaran yang kita tidak punya kuasa dengan tangan, ya, merubahnya. Ya coba nasihat dengan lisan, ya, ingatkan dengan lisan. Nah, kalau dengan lisan juga tidak mampu karena dia ya, ilmunya tidak punya atau punya tapi masih belum apal, gitu ya. Belum mungkin, ya. Takut nanti salah nyampaikan atau gimana lah. Fadiqalbi, ingkarilah dengan apa? Hati. Maksudnya apa? Ya jangan kamu dekat-dekat situ. Kalau merubah dengan tangan nggak bisa, nah si hatinya nggak bisa, ya jangan di situ. Pergi. Paham? Itu namanya mengingkari kemungkaran dengan hati. Sehingga orang mengingkari kemungkaran dengan hati bukan berarti apa? Diam saja di situ. Itu namanya apa? Menyetujui. Ya. Karena apa? Orang yang mukmin ketika dia melihat kemungkaran, hatinya tidak akan bisa tenang. Ya. Sehingga keinginannya apa? Merubahnya kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah pergi, jangan dilihat, jangan didengar. Ya kan? Dan kata Nabi SAW apa? Wadzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Coba. Ya, jangan sembarangan ya mengambil ilmu dari orang yang kamu tidak mengenal siapa dia, yaitu bagaimana takwanya, bagaimana keadilannya, bagaimana keistiqomahannya. Ambillah dari orang yang kamu kenal, ya, bagaimana agamanya. Nah, kemudian beliau mengatakan, walidzalika yanbaghi at-tamyizu baina ulama'i ahli sunnati wa ahli al-bid'ah. Karena itulah semestinya dibedakan antara ulama ahli sunnah dan ahli bid'ah. Menunjukkan bahwasanya apa? Ahli sunnah di kalangan mereka ada ulama. Ahlul bid'ah di kalangan mereka pun ada ulama. Paham? Kalau masalah ilmu, masing-masing punya ahli ilmu. Tapi yang satu ahli sunnah mustaqim, ya. Yang satunya lagi ahlul bid'ah munharif. Ini jadi jangan yang dilihat cuma apa? Ilmunya saja. Tuh dia pintar nahu. Itu ahli itu sorofnya. Atau dia ahli baca Qur'annya, kiroahnya, Masya Allah. Kalau perkara ilmu, masing-masing punya. Ahli sunnah atau ahli bid'ah. Tapi yang kamu lihat adalah bagaimana keistiqomahannya. Kalau dia punya ilmu, dan dia betul-betul orang yang mustaqim, istiqomah, fabiha wa ni'mah. Ini yang dicari. Tapi kalau ternyata tidak seperti itu, kamu tahu dia itu orang yang kuburi, iya, pintar nahu sorof, tapi kuburi. Ya. Dia punya keyakinan apa? Ya ini ahli kubur itu bisa dimintai syafaat. Ya. Sering datang ziarah kubur untuk apa? Cari syafaat di situ. Berarti dia itu orang yang rusak akidahnya. Walaupun dia ahli nahu, ahli sorof, ya. Kalau dia itu kuburi, ya, jangan kamu ambil darinya. Nah, karena itu orang yang tidak pantas diambil ilmunya. Nah. Kama qala Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Sebagaimana Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan. Ini perkataan beliau juga. Kata beliau, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka, maksudnya di zaman dulu salaf itu, kalangan sahabat dan generasi-generasi awal tabi'in, tidak pernah bertanya tentang isnad. Kalau ada orang bicara tentang agama, dulu itu enggak pakai tanya dari mana sanadnya. Nah, langsung didengar, diambil. Kenapa? Karena di masa itu enggak ada yang namanya apa? Kasus orang ngajari ilmu kemudian bohong. Itu enggak ada di zaman itu. Kalangan para sahabat. Orang yang menyampaikan ilmu itu orang yang dikenal keadilannya, orang yang dipercaya. Sehingga saat itu enggak ada pertanyaan tentang sanad. Ya. Ya, datang orang menyampaikan, diterima, dihafal. Diamalkan. Begitu. Falamma waqa'atil fitnah, maka ketika terjadi fitnah di akhir-akhir generasi sahabat, di awal-awal generasi tabi'in itu mulai ada fitnah. Aliran yang pertama kali muncul itu apa? Khawarij. Muncul lagi Syiah. Muncul lagi Qadariyah, Jabriyah. Ini empat aliran yang paling tua. Sudah muncul sejak dulu. Dari zaman para sahabat. Maka ketika muncul fitnah, banyak orang bicara tentang agama yang enggak lagi dikenal. Ada yang bicara tentang agama tapi ternyata membela aliran Rafidhah. Bicara tentang agama tapi membela aliran Khawarij. Bicara tentang agama ternyata alirannya apa? Qadariyah, Jabariyah. Nah, di saat itulah qalu, mereka para ulama kita mulai bertanya, sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa rawi-rawi kamu. Kamu dapat ya kalimat ini dari mana? Katanya Nabi bersabda demikian. Kamu dari mana? Sebutkan siapa gurumu. Dari si fulan. Nanti akan dicari si fulan, siapa si fulan. Kalau masih hidup didatangi. Abdul, kamu menyampaikan bahwa Nabi bersabda demikian. Iya, dari mana kamu dapat? Dia bilang, dari si fulan. Dicari lagi, kalau si fulan masih hidup dicari. Sampai betul-betul apa? Diyakini dengan pasti kalau ini dari Nabi SAW. Begitu. Paham? Nah, fayanduru ila ahli sunnah fayu'khadu hadithuhum. Maka dilihat, kalau ini ternyata ahli sunnah, diambil hadisnya. Wayanduru ila ahli bid'ah atau ahli bid'ah, dan melihat kalau ternyata ini ahli bid'ah, fala yu'khadu hadithuhum, tidak diambil hadisnya. Tidak diambil hadisnya. Ini ada dalam muqaddimah Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Naam. Paham ya? Wa kadzalik, dan demikian pula yang bagi tamyizu ahli al-fahmi wal akhdhi anhum. Semestinya dibedakan orang yang paham dan yang bisa diambil ilmunya. Ya, misalnya sudah diketahui ini ahli sunnah, jangan langsung apa kamu ambil dari dia sampai kamu tahu kalau dia itu ahli memang dalam ilmu yang dia bawakan. Patut diambil ilmunya. Fa inna li kulli ilmin rijalan yu'rafuna bihi wa yu'rafu bihi. Karena setiap ilmu itu punya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang orang itu dikenal dengan ilmu tadi dan ilmu itu dikenal dengannya. Ya, dalam ilmu dunia saja kan begitu ya. Kalau ada petani bicara masalah kedokteran, kira-kira kamu percaya gak? Wah, tanda tanya besar lah. Dia sabanarinya pertanian kok kemudian bicara masalah apa? Ilmunya dokter ini dari mana? Mesti akan apa? Timbul rasa ragu, gak yakin ini. Paham? Walaupun kamu enggak menuduh dia bohong, enggak. Cuma kok dari mana gitu. Sehari-harinya kamu lihat dia itu di sawah. Ya enggak tahu yang namanya kuliah apa. Tapi kok bicara masalah kedokteran. Itu kan sangat besar tanda tanyanya. Ya. Lain kalau dia bicara masalah pertanian, ya itu pantas karena memang dia sudah saban harinya apa? Bertani, sehingga ya pengalamannya banyak. Itu dalam ilmu dunia. Apalagi dalam ilmu agama. Jelas? Walaupun kamu tahu dia orang yang adil, orang yang jujur, orang yang mustaqim, tapi dilihat apa yang dia bicarakan. Kalau dia bicara tentang ilmu yang memang dia punya keahlian di situ, ya pantas kamu ambil. Tapi kalau ternyata dia tidak punya keahlian di situ, maka ini pun apa? Menjadi sebab untuk tidak diambil darinya ilmu. Nah, paham? Semuanya ada ahlinya, sehingga harus diambil dari orang yang tepat. Nah, dibawakan di sini oleh beliau di antara hujahnya. Qala Malik ibn Anas rahimahullah. Berkata Malik bin Anas rahimahullah. Ini Imam Malik, Imam dari Hijrah. Beliau mengatakan, Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kalimat yang seperti ucapannya Muhammad bin Sirin, mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kemudian beliau mengatakan, laqad adraktu sab'ina mimman yaqul. Sungguh aku pernah menjumpai 70 orang yang mengatakan, qala fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal asatin. Imam Malik mengambil dari 70 orang yang memang apa dikenal sebagai ahli hadis, yang biasa mengatakan qala fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi asatin. Asatin ini tiang, biasanya kalau para pengajar dulu ya, sandar di tiang ya, kemudian menyampaikan hadis begitu. Wa asyara ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau isyaratkan kepada Masjid Nabawi. Ini di sini. Dulu saya temui 70 orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi. Fama akhadtu anhum syai'an, maka aku tidak mengambil dari mereka sedikit pun. Ya. Ditinggalkan. Walaupun dia nyampaikan hadis, Tidak diambil 70 ini di Masjid Nabawi tidak diambil. Kenapa kok tidak diambil? Apakah mereka ahli bid'ah? Enggak, ahli sunnah. Tapi tidak diambil, kenapa? Beliau katakan, wa inna ahadahum, dan sungguh salah seorang dari mereka, Lau i'tumina ala malin lakana aminan. Seandainya dia diberi amanah suatu harta, pasti orang itu terpercaya. Artinya apa? Saya tidak mengambil ilmu dari 70 orang ini bukan karena orang ini enggak bisa dipercaya, bukan. Dipercaya. Tapi beliau katakan li'annahum, karena sehingga mereka lam yakunu min ahli hadzal sya'n. Karena sesungguhnya mereka tidak termasuk ahli ilmu ini hadis. Itu aja masalahnya. Ahli sunnah, terpercaya, tapi enggak ahli. Iya kan? Walaupun dia ahli sunnah, terpercaya, tapi karena dia tidak ahli, Imam Malik rahimahullah enggak ngambil dari dia ilmu tersebut. Wa yaqdamu alaina Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab. Dan datang kepada kita Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, Imam Az-Zuhri. Fayazdahimu ala babih. Atau fayazdahimu ala babih. Maka beliau ditemui oleh banyak orang, ya, di pintunya. Ya, ini ma'ruf, inilah ahlinya. Paham ya? Nah, sehingga ada dua ketentuannya. Dua ketentuannya untuk orang itu diambil ilmunya. Yang pertama apa? A, adil. Ya kan? Yang kedua apa? A, ahli. Adil dan ahli. Ini punya apa? Punya keahlian di bidang ilmu yang dia sampaikan. Itu. Orang yang tidak adil, artinya dia enggak istiqamah. Akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak. Dia kepada kefasikan, kemaksiatan yang besar, dosa besar. Nah, ini orang enggak adil. Walaupun dia muslim, bisa tenang tidak? Tetap tidak diambil apa? Ilmunya. Karena dia tidak adil. Apalagi jelas orang kafir atau ahli bid'ah atau yang semisalnya. Ini tidak diambil ilmunya. Kalau dia adil, tapi tidak ahli, maka juga tidak diambil ilmunya. Seperti Imam Malik ini mengatakan, ya, saya sudah menjumpai 70 orang yang menyampaikan hadis Nabi di Masjid Nabawi ini, tapi tidak ada satupun dari mereka yang saya ambil ilmunya. Apa alasannya? Bukan karena orang itu tidak dipercaya, tapi mereka itu bukan ahli dalam hadis. Tidak ahli. Sehingga tidak diambil. Nah, hal ini masing-masing ada ahlinya. Karena di kalangan para ulama, ya ikhwan, ada yang dia itu imam dalam qiraah tapi dhaif fil hadis, lemah dalam hadis. Ya, itu ada. Sehingga masing-masing apa? Diambil sesuai keahliannya. Sehingga kalau ada imam apa, ada seorang imam seperti ini, dia dalam qiraah ahli, tapi dalam hadis dia enggak ahli. Riwayat yang diambil dari dia adalah tentang qiraah. Diambil. Ya. Tapi kalau dalam masalah hadis, para ulama enggak catat. Karena dia bukan ahlinya. Begitu. Ada lagi di sana yang dikenal dengan apa? Ilmu maghazi, ilmu sejarah. Sirah Nabi itu ahli. Ya. Tapi kalau dalam ilmu hadis, lemah. Maka diambil dari dia kalau masalah sirah itu ahlinya. Kalau dalam masalah yang lain yang dia enggak ahli, enggak diambil. Begitu. Paham ya? Wallahu a'lamu bissawab. Sampai sini dulu pelajarannya. Jarang kita baca ini Rabbatul Uqala nih. Baca sedikit ya. Sebelum dibaca ada yang mau tanya? Ahli bid'ah, ya, yang pasti seorang yang dikatakan ahli bid'ah tidak sembarangan, ya. Harus dengan penilaian ulama atau penuntut ilmu yang sudah mutamakin, yang sudah kuat pemahaman ilmunya, dia bisa mengenal ahlul bid'ah. Nah, Maka kalau kita tidak mengerti keadaan seseorang, jangan langsung kita apa? Memvonisnya sebagai ahli bid'ah. Tapi tanyakan kepada ulama tentang orang itu, begini keadaannya, apakah dia ahli bid'ah? Nah, itu. Contoh seperti di masa Umar bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang dari Irak. Ini dua orang di musim haji. Mereka berazam, kita akan berjumpa menemui sahabat Nabi. Siapapun sahabat Nabi, kita mau tanyakan masalah ini. Karena di Irak saat itu muncul ajaran yang aneh, yaitu mengatakan apa? Al-amru unuf. Urusan alam ini sifatnya apa? Baru. Artinya Allah itu tidak mengetahui sesuatu sampai terjadi. Sebelum terjadi, Allah enggak tahu. Nah, ini mereka mengaku apa? Pemikiran aneh. Dulu-dulu enggak ada kayak gini pemikiran. Apakah ini benar atau enggak gitu ya? Maka mereka berazam ya, untuk menjumpai sahabat Nabi di musim haji. Di situ mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Kemudian ditanyakan masalah ini. Maka Abdullah bin Umar marah dengan kemarahan yang sangat besar ya, dan mengatakan kepada dua orang ini, katakan kepada mereka itu yang pemahamannya seperti itu, Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Sungguh ya, tidak akan diterima ibadah mereka sampai mereka mau beriman kepada takdir dengan iman yang benar. Begitu. Nah, dari sini ketahui, oh ternyata itu bid'ah. Paham? Maka dari sini disimpulkan yang namanya ahli bid'ah yang pertama adalah orang yang ya memprakarsai ya, membuat-buat perkara apa? Baru dalam agama. Entah itu dalam keyakinan atau dalam ucapan atau amalan yang dinisbatkan kepada Islam padahal itu bukan dari Islam. Seperti kalau zaman sekarang itu ya, yang belum lama ini ramai sholat dengan selain bahasa Arab ya. Itu kan baru ya. Aneh gitu. Yang pakai Jawa silakan Jawa ya. Allahu Akbar itu apa bahasa Jawanya? Nah, kemudian istiftah itu pakai bahasa Jawa. Nah, nanti Fatihahnya begitu juga. Ini kan apa? Hal yang baru. Tidak ada dari apa? Para ulama kita yang seperti ini tidak ada. Maka pencetusnya itu orang yang pertama kali bikin ajaran kayak gini, ya ini al-bid'ah ini. Paham? Jelas? Orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama. Ini al-bid'ah. Termasuk al-bid'ah yang lainnya, yang kedua adalah yang mendukung, yang membela si pembuat bid'ah tadi secara apa? Fanatik. Ya, istilahnya apa? Fans. Ya, fansnya dia yang fanatik. Sudah tahu ajarannya enggak benar. Tetap saja apa? Didukung, dibela. Enggak mau tahu. Ini kiai saya. Oh, gitu. Ini idola saya. Ya sudah, berarti dia sama dengan apa? Gurunya. Ahli bid'ah juga. Ketika apa? Dia sudah tahu itu kebid'ahan, ya, kemungkaran, tapi tetap apa? Dia bela, dia dukung. Buta. Ya, enggak mau apa? Tahu. Benar salahnya. Yang penting itu gurunya. Yang penting itu tokohnya, idolanya. Ya sudah, berarti dia juga apa? Ahlul bid'ah. Nah, ini dua ini yang gampang ya. Adapun Apakah setiap pelaku bid'ah dikatakan ahli bid'ah? Jawab, la, tidak. Tidak semua pelaku bid'ah itu apa? Ahlul bid'ah. Karena ada kalanya dia belum tahu, ya kan? Atau salah paham. Ya. Sehingga harus apa? Didudukan dulu masalahnya. Nah, jelas. Al-muhim di dalam hadis itu tidak boleh apa? Tidak boleh sembarangan. Kalau kita belum memiliki keahlian di situ di dalam menghukumi, jangan menghukumi. Tanya kepada yang ahli. Paham? Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.